Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah taala marilah kita manfaatkan waktu. Yang pertama tentunya kita bersyukur pada Allah azza wajal dimudahkan kita untuk bermajlis di tempat yang mulia ini. Dimudahkan untuk kita bisa bersama-sama berkumpul untuk menetapi sebuah ibadah azimah, yaitu talabul ilmi, mudzakaratul ilm. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini kita akan membacakan, barangkali agak berbeda dengan apa yang diumumkan kemarin. Untuk saat ini kita akan membacakan sebuah wasiah li Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala di dalam salah satu muhadharah beliau yang berjudul Wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam. Islam adalah agama yang wasat, agama yang pertengahan, yang adil. Beliau mengatakan di dalam muqaddimah, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Beliau mengatakan, fa innana ma'syara as-salafiyyin nadinullah bitawassuti wal i'tidali fil umuri kulliha. Diawali dengan kalimat yang penting ini, bahwasanya kita sebagai salafiyun, orang-orang yang mengikuti salaf, beragama dan beribadah kepada Allah, ya, dengan melaksanakan salah satu perintahnya yaitu at-tawassut, bersikap pertengahan, wal-iqtidal, dan adil, fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Naam. Demikian ikhwatil kiram rahimahun rahimakumullah. Kita di dalam agama yang mulia ini, terlebih salafiyun, ya, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sifat dan sikap at-tawassut, adil, pertengahan, fil umur kulliha, dalam semua urusan. Fil aqaid, apakah dalam masalah akidah? Akidah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah akidah yang adil. Wal ibadat, demikian pula dalam ibadah. Wal akhlak, di dalam akhlak. Wal manahij, di dalam manhaj. Naam. Jadi kita diperintahkan untuk tawassut dalam semua urusan. Akidah, ibadah, akhlak, manhaj. Iya. Wabillahi taufik. Sebaliknya, kata beliau, Wa qad harabna al-ghuluwa. Dan kita akan terus memerangi ghulu, sikap melampaui batas. Wala nazalu nuharibuhu. Dan kita terus senantiasa memerangi ghulu, sikap dan sifat melampaui batas. Bikulli askalihi, dalam semua bentuknya. Kita memerangi semua bentuk ghulu, melampaui batas. Apakah fil aqaid, di dalam akidah, wal ibadat, atau dalam ibadat, atau di dalam ashkhas, melampaui batas pada memuliakan seseorang, ya, memosisikan seseorang. Ini semuanya perkara yang dilarang oleh syariat, sehingga kita pun memeranginya. Famin al-zulmi wal-ifki an-narmi bihi. Maka merupakan bentuk kezaliman dan bentuk kedustaan kalau kita tidak memerangi hal itu. Ya. Kalau kita mengatakan kita ini orang-orang yang wasat, yang pertengahan, namun kemudian membiarkan sikap ghulu melampaui batas, tidak memperingatkan manusia dari hal yang seperti itu, ya, melampaui batas dalam akidah, melampaui batas dalam ibadah, melampaui batas di dalam mengagungkan seseorang misalnya, ya, harus kita ingatkan manusia dan tidak dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, ini termasuk bentuk mada al-zulm wal-ifk, kezaliman. Demikian pula sebaliknya. Wa nuharibul jafa wa tamyi' bi kulli ashkalihi. Kalau tadi sikap melampaui batas, ya, kemudian sebaliknya lawannya adalah sikap lembek. Ya. Di dalam akidah, di dalam manhaj, al-jafa, sikap meremehkan. Ya. Itu juga diperangi. Wa nuharibul jafa'a wa tamyi' bi kulli ashkalih. Demikian pula kita memerangi. Yang namanya memerangi itu ya, dalam bentuk memperingatkan manusia, menjelaskan ya kebatilan hal tersebut. Nuharibul jafa, kita memerangi jafa wa tamyi', ya, dan sikap lembek bi kulli askalihi, dalam segala bentuknya. Apakah di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam akhlak, di dalam ashas wal jama'at. Wala nazalu nuharibuhu. Dan terus kita akan memeranginya. Dan termasuk kezaliman kalau kita juga tidak mempedulikan ini. Bisa difahami, ikhwan? Itulah jalan salafiyun. Fa'as-salafiyun, ahlus sunnati wal jamaah, seorang yang mengatakan saya ini mengikuti Rasul. Saya ini mengikuti as-sohabah, wa-tabi'in, wa-tabi'un. Bagaimana mereka? Mereka adalah orang-orang berjalan di atas jalan mada al-wasat. Jalan pertengahan, adil, adil dalam segalanya. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam manhaj. Dan jauh dari dua sifat yang berlawanan. Al-jafa, wa-tamyi, atau ghulu. Ya. Sikap ghulu melampaui batas. Ya. Atau tamyi, wal-jafa, meremehkan. Ya. Tidak mempedulikan. Atau tamyi, yakni sikap lembek. Wabillahi taufiq. Naqumu bikulli dhalika. Tiga-tiganya kita tempuh, kita lakukan. Berusaha untuk menetapi jalan yang wasat, memerangi ghulu dan memerangi apa? Jafa wa tamyi'. Naqumu bikulli dhalika. Awit tawassut wal i'tidal wa muharabatu ma yunaqidhuhu. Kenapa ini semua kita lakukan? Kenapa ini semua kita tempuh? Kata beliau Syekh Rabi', intilaqan min kitabillahi ta'ala wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berpijak dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Di dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Wa min manhajis salafis salih, dan kita berpijak di atas manhaj salafus soleh. Karena begitulah salafus soleh. Naam. Nad'u da'iman wa 'ala dzalika nurabbi. Kata beliau Syekh Rabi, ya nad'u da'iman. Kita menyeru manusia di atas jalan ini terus. Wa 'ala dzalika nurabbi, dan di atas itu juga kita mendidik umat. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian berkata Syekh Rabi, wa man nasaba ilaina ghaira hadzal manhaj faqad kadzaba wa iftara alaina ifkan adzima. Kalau ada orang yang menuduh kita, menisbatkan kepada kita bahwasanya kita tidak mengikuti manhaj ini, jalan ini, yaitu jalan tawassut. Ya, karena salafiyin dituduh macam-macam saat ini. Ya. Dituduh bahwasanya salafiyun ya adalah orang-orang yang keras, mutasyaddid. Nah, masyayikh kita seperti Syekh Rabi dan yang semisalnya dikatakan mutasyaddid, ya, melampaui batas hulu. Ini kan tuduhan-tuduhan yang seperti itu ya. Ya. Nah, barang siapa yang menisbatkan kepada kita, kita disandarkan kepada selain manhaj ini, itu bukan manhaj kita. Manhaj kita jelas. Tariqah ahlus sunnah jelas. Yaitu at-tawassut wal-i'tidal. Adil, pertengahan dalam segala hal. Dalam akidah, dalam manhaj, dalam ibadah. Ya. Kalau kita dituduh selain itu, faqad kadzaba waftara alaina ifkan adzima. Sungguh dia telah berdusta. Ya. Dan menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang besar yang kita tidak apa namanya terjatuh padanya insyaallah taala. Wabillahi taufik. Kemudian di sini ya. Baik, di sini ada pelajaran penting ikhwan. Ya, sedikit memberikan taklik catatan kaki. Kalau seandainya seorang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, apalagi yang dituduh adalah ya manhaj ahlus sunnah, maka sudah seharusnya seorang membela diri, menjelaskan al-haq. Ya. Nah, kalian mengatakan ahlus sunnah wal jamaah mutasyaddid, mana mutasyaddid di sebelah mana? Kita ini ghulu dalam bab mana? Ya. Ketika memang ada kesempatan untuk kita membela diri, menjelaskan al-haq. Ya. Seperti di sini Syekh rahimahullah beliau mengatakan barang siapa yang menuduh kita ya mengikuti manhaj selain manhaj ini, faqad kadzaba waftara, sungguh dia telah berdusta. Dan alhamdulillah untuk menilai kebenaran pengakuan, sekarang kita kan sedang mengaku ini. Saya adalah ahlus sunnah salafiyun berjalan di atas jalan ini. Atau siapapun yang mengaku, kami ini salafi, ahlus sunnah. Walhamdulillah, patokan untuk menilai tawassut wal-i'tidal itu ada. Ya, ada sesuatu yang bisa untuk menilai kebenaran pengakuan seseorang. Kata beliau rahimahullah, wal-mizanu tawassuti. Dan yang menjadi mizan, timbangan untuk menilai sesuatu itu betul-betul tawassut, pertengahan. Sesuatu itu betul-betul adil. Atau justru sebaliknya, al-ghulu melampaui batas. Ya, atau jafa wa tamyi'. Ya. Atau bukan ghulu, tapi dia malah meremehkan dan juga apa sikap lembek. Itu ada mizannya. Ada timbangannya yang bisa menimbang. Dia terjatuh kepada ghulu atau jafa atau tamyi' atau dia berada di atas jalan yang lurus. At-tawassut wal-i'tidal. Iya. Ada timbangannya. Apa timbangannya? Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini jawabannya. Ya. Jadi timbangannya adalah kitabullah. Kitab Allah. Wa sunnatu rasulihi, dan sunnah Rasulnya, wa manhajus salaf as-salih dan manhaj salafus salih. Para ulama kita ada, kitab-kitab mereka ditinggalkan, yakni ada peninggalan kitab mereka. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, para a'immah kita. Ya. Dalam semua bab, walhamdulillah, bisa ditimbang. Ada orang yang mengatakan, misalnya, iman itu hanya cukup sekedar ucapan saja. Luar biasa ini. Ya. Mereka terjatuh kepada tamyi' wal jafa'. Jadi iman itu cukup mengucapkan. Ya. Apakah kita biarkan? Apakah ahlu sunnah membiarkan? Tidak, harus diperangi. Ya. Atau ada yang mengatakan seperti orang-orang khawarij, hulu, melampaui batas. Ya. Orang yang melakukan dosa besar, maka keluar dari Islam, fahuwa kafir. Ini orang-orang apa? Khawarij. Dua kelompok yang apa namanya bertolak belakang. Yang satu terjatuh kepada jafa, yang satu terjatuh kepada mada? Ghulu. Dan semuanya mengatakan, kami benar. Kami di atas jalannya Rasul, ya atau tidak? Oh, semua mengatakan demikian. Taib. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah ketika melihat dua perkara ini, yang satu terjatuh kepada ghulu, yang satu terjatuh pada jafa' wa tamyi', ahlus sunnati wal jamaah menetapi jalan tawassut, kemudian memerangi keduanya ini, menjelaskan mana yang batil, dan itu dengan timbangan yang pasti. Timbangannya adalah Al-Quranul Karim, wassunnah an-nabawiyah, dan juga al-manhaj as-salaf as-salih. Ya. Jadi timbangan untuk menilai sesuatu itu pertengahan atau tidak, timbangan untuk menilai itu ghulu atau jafa, itu kepada itu tadi, Al-Quran wassunnah, ya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, la ahlul ahwa. Bukan yang menjadi timbangan adalah ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ya, kalau timbangannya mereka rusak. Wala manahijahum al-fasidah. Bukan pula manhaj mereka yang rusak. Al-murtabithah bil masalihid dunyawiyah, yang ternyata kalau kita lihat manhaj mereka itu sangat terkait dengan ya kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Wabillahi taufik. Sederhananya misalnya kalau riba itu apa namanya haram, ya riba haram, tapi karena nah ini ada urusan apa namanya ya, urusan duniawi macam-macam, ya enggak apa-apa. Ini kan sudah rusak karena apa ya, punya manhaj yang salah. Nah, demikian pula dalam urusan-urusan yang lain. Wabillahi taufik. Ini masalah yang kedua yang penting, ikhwan, ya, untuk kita ingat ya, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Penting untuk kita benarnya pegang baik-baik. Jadi untuk menilai ya, al-ghulu, al-jafa, at-tawassut, timbangannya jelas. Al-mizan huwa al-kitab, al-Quran, was-sunnah, ya, dan juga manhaj salafun as-salih. Iya. Ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa innana, kemudian Syekh Rabi' mengatakan tentang kondisi zaman kita saat ini dan kita merasakan. Wa innana ubtulina fi hadhil ayyam biman yarmi as-salafiyyin as-sadiqin bil ghuluwi wat tashaddudi fil jarhi wat ta'dil wa ghairihima wa yuharibuhum ashadd al-harbi wa yusalimu ahla al-bida'i wal ahwa'i wa yakilu lahumul madh was-sana' وهو يجمع بين التمييع تجاه أهل البدع وبين الغلو المهلك في حرب أهل السنة والحق. Beliau menceritakan tentang kondisi zaman saat ini. Kita saat ini, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya, sedang mendapatkan ujian. Dan ujian itu harus dihadapi dengan sabar, dengan ilmu, dengan yakin. Yaitu ujian di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun As-Sadiqun yang jujur di atas al-haq, jujur berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dituduh terjatuh kepada ghulu wa tasyaddud. Ya. Ahlus Sunnah itu orang-orangnya melampaui batas, tasyaddud ya. Ya, keras, tidak hikmah. Ya, termasuk dalam al-jarh wa ta'dil. Sukanya mentahdir, sedikit-sedikit apa? Mentahdir, nyata atau tidak? Ya. Dituduh. Ya. Nah, Ali Hasan Abdul Hamid dicarah. Ya. Dikatakan mubtadi. Ya. Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari dicarah lagi. Ya. Nah, Yahya Al-Hajuri juga demikian. Syahadah apa ini? Syarah. Ya. Sayyid Qutb ini sebelumnya. Ya. Juga demikian. Dalam majelis-majelis bicaranya Sayyid Qutb. Ya. Menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Ini Ahlus Sunnah atau apa ini? Ya. Mutasyaddid ghulu. Nah, dan tuduhan-tuduhan yang lain. Dan ini diperangi Ahlus Sunnah ini. Ya. Dan orang yang memerangi ini anehnya, ya, kalau kepada Ahlus Sunnah diperangi, Ahlus Sunnah itu dijelek-jelekkan, namun begitu mereka berhadapan dengan Ahlul Bidah wal Ahwa, Ahlul Bidah wal Ahwa, Masya Allah, bisa rangkulan, bisa selfie, foto-foto apa, bareng, ya, bisa duduk bersama, senyum-senyum, memuji, ya. Wa yusalimu ahlal bidah wal ahwa, ya, justru mereka melakukan perdamaian dengan ahlul bidah wal ahwa, memuji mereka, ya, menyanjung mereka, luar biasa ini. Ya. Nah, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Berarti orang yang seperti ini terjatuh pada dua kejelekan sekaligus. Wa huwa yajma'u bainat tamyi'. Orang yang seperti ini terjatuh kepada dua kejelekan sekaligus, mengumpulkan dua kejelekan. Kejelekan yang pertama adalah tamyi', sikap lembek. Ya. Dan penipuan kepada umat karena mereka bergaul dengan ahlul bidah, memuji ahlul bidah. Ahlul bidah dipuji, ya. Ahlul bidah dikatakan, ya, saudara kita, rafidhah dikatakan sebagai apa? Ya. Saudara kita, ikhwanuna, ya, saudara kita, ya. Tablighiyin juga demikian, dirangkul dan seterusnya dikatakan saudara-saudara kita, dipuji, disanjung, ya. Sementara, ya, kepada salafiyin as-sadiqin, mereka bersikap melampaui batas. Orang-orang berada di jalan pertengahan dikatakan mutasyaddid, iya, apa namanya, hulu, melampaui batas, ya. Maka di sini mengumpulkan dua kejelekan sekaligus. Yang pertama, dia terjatuh kepada sikap lembek kepada ahlul bidah, ya, dan ini adalah penipuan kepada umat. Di sisi yang lain, dia telah melampaui batas di dalam menyikapi ahlus sunnah dan memerangi ahlus sunnah wal jamaah. Ini luar biasa. Ternyata di satu orang itu bisa kumpul dua-duanya. Al-ghulu wal jafa, al-ghulu wal jafa terkumpul padanya. Wabillahi taufiq. Dan yang seperti ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ya, akan terus kita peringatkan umat dari yang seperti ini. Ya. Wabillahi taufik. Di akhir mukaddimah berkata Syekh Rabi, hadza wa usi as-salafiyyin as-sadiqin bis-sabat 'ala al-haq. Aku wasiatkan kepada salafiyun as-sadiqun, ya, yang jujur, untuk memiliki sikap istiqamah, untuk tetap as-sabat alal haq, di atas al-haq, was-sabr, dan sabar ala adha ahlil ahwa, sabar dari gangguan-gangguan ahlul ahwa, gangguan-gangguannya ahlul bidah, ahlul ahwa, sabar dan tetap kokoh di atas manhaj Ahlus Sunnah. Wa usihim bidda'wati ilallahi ta'ala. Dan aku wasiatkan untuk mereka, untuk kita semuanya salafiyun, bidda'wah ilallah. Untuk terus dakwah, menegakkan dakwah ilallah bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Dengan hikmah wal mau'idhatil hasanah. Wabillahi taufiq. Ini mukaddimah dari beliau. Ya, namun mukaddimah juga sudah tampak ikhwatul kiram, ya, betapa kalimat-kalimat yang sederhana ini, ya, mengingatkan kita tentang, ya, manhaj yang harus kita tempuh, ya, bersama, ya, wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin, ikhwati al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, ya. Nasaih dan wasaya dari Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Di antara ucapan beliau, ayuhal ikhwah wal abna al-kiram al-muntamuna ila al-manhaj as-salafi alladhi arju an nakuna jami'an sadiqina fihi mukhlishina lillah fi. Saudara-saudaraku semuanya, ya, anak-anakku yang mulia, yang menisbatkan kepada manhaj salafi, kita berharap semoga pengakuan kita ini semuanya jujur. Kita dikumpulkan, ya, di atas as-sidq, kejujuran dan juga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam manhaj ini. Judul pembahasan kita adalah wasatiyatul Islam. Wasatiyah, keadilan Islam. Atau, ya, Islam adalah agama yang mengajarkan mana? Al-wasatiyah, at-tawassut, al-i'tidal. Ya. Kata beliau, min mizatil Islam, Islam itu memiliki banyak sekali keistimewaan, subhanallah. Agama Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam memiliki sekian banyak keistimewaan. Wal fadha'il, keutamaan. Allati la tu'ad, yang tidak bisa dihitung. Wala tuhsa, ya, tidak bisa dihitung. Ya. At-tawassut wal i'tidal fi kulli sya'nin min syu'uni wa min, di antaranya adalah at-tawassut. Di antara keistimewaan agama Islam adalah at-tawassut wal i'tidal. Ya, sikap pertengahan, sikap adil, fi kulli sya'nin, dalam segala urusan. Minas su'un. Ya. Sebagaimana termasuk keistimewaan agama Islam, wa min mazayahu, dan juga di antara keistimewaan agama yang mulia ini, agamanya Rasul alaihi salatu wasallam adalah ar-rahmah. Agama yang penuh dengan kasih sayang, wal hikmah, ya, hikmah, wassabr, dan juga kesabaran, wasairul akhlaqil karimah. Dan termasuk di antara keistimewaan agama ini mengajarkan semua akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Coba sebut semua akhlak yang mulia diajarkan dalam syariat Islam atau tidak? Hah? Diajarkan. Betul? Betul enggak? Contoh akhlak mulia yang diajarkan Islam apa saja? Apa saja? Tadi sudah ada sabar, ya, diajarkan dalam Islam. Pemberani, naam, taib, apa lagi? Ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, taib, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, apalagi sebut semua perbuatan baik, semua akhlak-akhlak karimah Islam mengajarkan. Cukup dengan sebuah dalil. Allati bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam liikmaliha. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak apa? Karimah. Wahya mawjudah fi risalati jami'an. Yang itu ada pada semua risalah. Risalahnya Nabi Nuh mengajarkan akhlak karimah. Risalahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan apa? Ya, makarimal akhlak. Qalan nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang karimah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barangkali di antara maksud beliau ya, untuk menepis tuduhan-tuduhan bahwasanya ahlu sunnah orang-orang tidak berakhlak. Tuduhan yang luar biasa. Ya. Orang yang akhlaknya baik itu tablighiyun. Itu akhlaknya baik. Subhanallah. Ya. Yang akhlaknya baik itu sufiyun misalnya. Loh kok bisa seperti itu? Tidak benar. Ya. Ahlus sunnati wal jamaah, jika dia mengakui atau pengakuannya shadiqan, jujur, ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi. Dan jalannya Nabi adalah akhlak al-karimah. Ini termasuk di antara mizat, ya, di antara keistimewaan syariat Islam ini. Sebagaimana termasuk keistimewaan adalah tadi, at-tawassut, i'tidal, pertengahan. Ya, i'tidal, adil. Wabillahi taufik. Kemudian beliau melanjutkan ucapan beliau. Al-Islamu fihi i'tidal wa fihi tawassut. Sungguh di dalam agama Islam itu ya, ada tawassut, ada keadilan, pertengahan. Ya. Fi aqaidihi, dalam akidahnya. Wa manahijihi, di dalam manhajnya. Ya. Wa syara'ihi, dalam syariat-syariatnya. Wa ahkamihi, dalam hukum-hukumnya. Ya. Wa ma rasamahu min akhlaqin, dan apa yang telah ditetapkan berupa akhlak-akhlak. Ya. Wa billahi taufiq. Inilah Islam. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul ini semuanya telah difahami oleh para sahabat. Ini penting, ikhwan. Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang luput, semuanya sudah diambil oleh para sahabat dengan sempurna, ikhwan. Ya. Penting untuk diketahui di sini. Qala Syekhu rahimahullah, wa qad wa'ahu sahabatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka telah mengambil dan memahami itu semuanya. Ya. Sehingga semua yang dikatakan oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh al-khulafa'ur rasyidun, mereka berjalan di atas apa yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi pun memberikan jaminan, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku dan sunnah siapa? Al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Ikuti mereka. Iya. Karena mereka berjalan di atasnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi pun memberi jaminan ketika memberitahukan adanya perpecahan umat, 73 golongan, semuanya finnar kecuali satu. Ketika ditanya siapa yang satu itu, ternyata Nabi memberikan timbangan, yang satu itu adalah mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalan siapa? Sahabatku. Maka dari hadis-hadis itu ya, diambil satu faedah bahwasanya para sahabat itu ya, telah mengambil ilmu, mewarisi ilmu Islam. Kemudian setelah Rasul wafat, mereka melanjutkan perjuangan dakwah untuk menyampaikan kepada apa? Generasi berikutnya, di antaranya adalah tadi at-tawassut wal i'tidal. Ya, at-tawassut wal i'tidal. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman tentang nikmat diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus ya di tengah-tengah kaum ummi rasulan, seorang rasul dari antara mereka, dari mereka. Di mana rasul ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatihi. membacakan kepada mereka, para sahabat, ya, umat manusia, ayatihi, ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dengan akhlak-akhlak yang apa? Yang thayyibah, zakiyah. Dibersihkan dari akhlak-akhlak yang kotor. Disucikan dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dibersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk, dari sifat-sifat yang tidak baik yang sebelumnya meliputi manusia di masyarakat jahiliyah. Kemudian dibacakan kepada mereka, diajarkan kepada mereka, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Diajari mereka Alkitab, Al-Quran, dan juga Al-Hikmah, yaitu apa? Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Iya. Wa billahi taufiq. Inilah nikmat yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang wajib kita syukuri. Yang wajib kita syukuri. Ya. Diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang mengajarkan semua kebaikan. Ya. Dan juga melarang dari semua kejelekan. Di antara kebaikan yang beliau perintahkan adalah at-tawassut, ya, sikap adil, pertengahan. Dan di antara kejelekan yang dilarang adalah lawan dari itu, ya, al-ghulu wal-jafa. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada tafsiran yang penting di sini disebutkan oleh Syekh Rabi ketika beliau, ya, menafsirkan ayat ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam mensucikan para sahabat, yakni membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang apa? Yang tidak baik. Kemudian mengajari mereka Alkitab dan juga mengajari mereka apa? Al-Hikmah. Beliau mengatakan termasuk dari tazkiyah itu pensucian, dan termasuk juga apa yang beliau ajarkan berupa Alkitab dan hikmah adalah at-tawassut wal-i'tidal. Ini penting. Di antara, ya, yang para sahabat dibersihkan darinya adalah sifat ghulu wal-jafa yang itu ada pada masa apa? Jahiliyah. Disucikan dari itu. Kemudian diajari Alkitab wal-hikmah yang diantaranya adalah apa? Tawassut wal-i'tidal. Sikap adil, i'tidal. Ya. Wabillahi taufiq. Wa yatadamman dhalika nabdu, ya, nabdal ghuluwi wa nabdal jafa. Sehingga termasuk yang diajarkan kepada para sahabat adalah, ya, menolak segala macam ghulu, melampaui batas. Wa nabdal jafa, demikian juga yang menolak segala perkara yang merupakan lawan dari ghulu. Meremehkan, ya, sikap meremehkan, dan juga mada at-tamyi', ya, taib. Ini diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian berkata Syekh Rabi, ma min qadiyatin yata'ammaluhal muslim fi aqaidil islam au min qadayal aqaidi wal ibadati wal ahkam illa wa yaral adla fiha wa tawassut fiha. Seorang muslim kalau mau merenungkan ajaran Islam, baik itu akidahnya atau ibadahnya atau ahkam hukum-hukumnya, sungguh dia akan melihat adanya keadilan di dalam syariat Islam. Ya. Wabillahi taufiq. Kita tutup dengan ayat, ya. Sudah zuhur, ya. Sudah. Sudah, ya. Baik. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu fil isadati bihadhil ummah wa manzilatiha indallah. Baik. Kemudian disebutkan di sini ayat. Ya, ayat yang menunjukkan bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang pertengahan, wasaton. Ya. Allahu subhanahu wa ta'ala qala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alnakum, kami Allah menjadikan kalian ummatan wasatan, sebagai umat yang wasat, umat yang adil, umat yang pertengahan. Dan dengan sebab itu ya, umat Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan sebagai syuhada. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian semua menjadi ya syuhada'a 'alan nas, syuhada'a 'alan nas, saksi ya, syahid atas manusia. Nah, ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya, yang bisa kita sampaikan. Wa ba'da dzuhur insyaallah kita akan lanjutkan ya, biidznillahi azza wa jalla. Semoga apa yang sedikit ini bisa difahami dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.